Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa min yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قنمتنا عزكم الله كده لنجدكم pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang terakhir kita baca terkait dengan masalah man satara muslimah, seseorang yang menyembunyikan aib seorang muslim, dan telah kita rinci hukumnya. Kita sekarang masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-324. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qawlir rajul halakan nas. Babu qawlir rajuli halakan nas. Bab ucapan seseorang, halakan nas, masyarakat telah binasa, masyarakat telah rusak. Yakni apa hukum dari ucapan semacam ini? Ketika ada seseorang yang mengeluarkan pernyataan semacam ini, halakan nas, ini orang-orang sudah pada binasa, sudah pada rusak. Baik, kita baca hadisnya, nanti kita rinci insyaAllah penjelasannya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ismail, Ismail bin Abdillah bin Abi Uwais al-Madani. Qala haddathani Malik, Imam Malik, Malik bin Anas Abu Abdillah. An Suhail bin Abi Salih, an abihi, dari bapaknya, yaitu Abu Saleh. Abu Saleh namanya Zakwan, Zakwan As-Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kata Rasulullah, idza sami'ta ar-rajula yaqul, kalau kamu mendengar seseorang laki-laki berkata, halakan nas, orang-orang telah binasa, masyarakat telah rusak, Kata Rasul, fahuwa ahlakuhum, maka dia orang yang paling binasa, orang yang paling rusak dari masyarakat tadi. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, sehingga dia sahih. Tayyib, dari hadis ini qanatina azakumullah menunjukkan kepada kita tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat halakan nas. Orang-orang telah binasa, mereka telah rusak, mereka semua menyimpang. Tidak boleh mengatakan demikian. Rasul menyatakan barang siapa yang mengucapkan kata-kata semacam itu, beliau mengatakan fahuwa ahlakuhum. Berarti dia ini yang paling binasa dari masyarakat tadi. Dia ini yang paling rusak dari masyarakat tadi. Dia ini yang paling menyimpang dari masyarakat tadi. Ancaman. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, larangan ini apabila orang itu mengucapkan kalimat tersebut karena ujub. Larangan ini apabila orang itu mengucapkan kalimat tersebut karena dia ujub, merasa bangga dengan dirinya, merasa dirinya yang terbaik dari semua masyarakat yang ada. Yang kedua, apabila dia senantiasa dan selalu mengucapkan kalimat-kalimat itu, sibuk menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain, sibuk mencela orang lain, disertai dengan ujub tadi, merasa bangga dengan keadaan dirinya, merasa dirinya yang paling baik di kalangan masyarakat. Ini yang tercela. Ini yang dimaukan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat ini, fahuwa ahlakuhum. Kalau dia mengucapkan dengan ujub, dengan bangga diri, dan sering berbuat demikian, sibuk dengan ucapan semacam itu, mengatakan halakan nas, orang-orang telah binasa, telah rusak, telah menyimpang, maka orang ini yang paling hancur, orang ini yang paling binasa, orang ini yang paling rusak. Ahlakuhum ay asyadduhum halaka, yang paling keras kebinasaannya. Sekali lagi, kalau mengucapkannya karena ujub, tersibukkan dengan ucapan semacam ini yang dia tahu hanya keaiban orang lain. Tetapi kalau dia mengucapkan kalimat tersebut libayanil waqi', mengucapkan untuk menjelaskan realita yang terjadi di masyarakatnya, rahmatan bihim wa syafaqatan alaihim, dikarenakan rasa kasih sayang dia kepada masyarakatnya, merasa kasihan dengan kondisi masyarakatnya, ini enggak tercela. Dia lagi bersama dengan teman-temannya, dengan para ikhwahnya, sedang mencermati kondisi masyarakat yang ternyata mereka itu adalah masyarakat kuburiyun. Misal, kuburiyun pendewa kuburan, pengagung kuburan, dikit-dikit kuburan, mau ngais rezeki kuburan, nyari jodoh kuburan, lancar rezeki kuburan, barokah kuburan, semuanya kuburan, namanya kuburiyun. Kondisi masyarakatnya kuburiyun. Maka dia berbincang-bincang dengan teman-teman yang lainnya, haulai halaku, masyarakat kita sekarang sudah rusak ya, sudah binasa, dikarenakan mereka sekarang kuburiyun. Dia mengucapkan seperti itu karena merahmati mereka, kasihan mereka. Kok mereka menyimpang seperti itu? Kasihan mereka, jadi kuburiyin, tidak memahami sunnah Rasulullah SAW. Ada ya juz, diperbolehkan. Namanya libayanil waqi'. atau di masyarakatnya ternyata lebih dikuasai oleh pemahaman-pemahaman radikal terorisme. Dia tinggal di lingkungan-lingkungannya irhabiyun, lingkungannya teroris, lingkungannya kaum khawarij. Maka dia mengatakan, menjelaskan tentang kondisi masyarakat sekitarnya, halakannas, mereka telah binasa, mereka telah menyimpang, mereka telah dikuasai oleh pemahaman khawarij, dikuasai oleh pemahaman-pemahaman teroris. Dia ucapkan dikarenakan rahmat kepada mereka, kasihan kepada mereka, dan menerangkan kondisi nyata pada mereka. Ada yajuz. Itu termasuk bentuk ingkarul munkar. Wahadalah faqis, demikian seterusnya atau kiaskan dalam kondisi-kondisi yang lain. Itu terkait dengan pemikiran syubhat. Contoh yang lain yang terkait dengan masalah syahwat. Misalkan ada seorang yang tinggal di sebuah gang atau sebuah kampung, dari banyak gang gitu ya. Dikenal kampung itu kampung hitam. Kemana ya? Hitam. Kampung yang penuh dengan dosa, dengan maksiat, dengan kemungkaran. Orang mabuk-mabukan biasa. Orang main perempuan tidak ada yang aneh. Orang yang judi di mana-mana. Dipikir-pikir jalan gaplean. Nah gitu ya. Di mana-mana al-muhim, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan dan segala macamnya, ma'ruf. Maka ketika dia datang kampung itu, Allahul musta'an, halakan nas. Allahul musta'an, orang-orang sekarang sudah pada binasa, sudah pada menyimpang. Duh, sore kakean. Itu ya. Dia ucapkan bukan karena ujub, tetapi karena rahmatan bihim. Menjelaskan kondisi real masyarakat yang ada, menyayangi mereka dan kasihan kepada mereka. Ada ya juz. Diperbolehkan termasuk ingkarul mungkar. Wahada. Termasuk apa ya, Pan? Termasuk ingkarul mungkar. Wa min hadzal bab, termasuk dalam bab yang diperbolehkan tadi ialah ar-rudud ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Bantahan-bantahan kepada ahli bid'ah. War-rudud ala ahli al-ma'asi, bantahan-bantahan kepada ahli maksiat. Bihaqqin, dengan bantahan yang hak. Mungkin perorangan atau kelompok atau daerah dan wilayah. Untuk mendapati seseorang yang dikenal di masyarakat kita sebagai tokoh khawarij, atau mengatakan hadza khariji halik, begitu. Ini orang punya pemahaman khawarij, binasa orang ini. Untuk katakan halik, antum sampaikan dalam rangka untuk ingkarul munkar, untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya dia. Ada ya juz. Mas dalam kategori ingkarul munkar bukan termasuk dalam riwayat ini. Saya paham misalnya ya. Antum mendapati sebuah gerombolan harakah da'awiyah, pergerakan-pergerakan dakwah, ternyata pemahaman mereka pemahaman sururi, yang mengatakan akidatuna salafiyah, akidah kita salafi, sulukuna tablighi, suluknya kita, akhlaknya kita tabligh, wa harakatuna ikhwaniyah, pergerakan dakwah kita ikhwanul muslimin. Ini pemahaman sururi ya. Sururi moderat. Barakallah. Ternyata harakah tadi itu, pergerakan dakwah tadi itu punya pemahaman semacam ini. Ini pemahaman yang menyimpang, yang batil dari kalangan sururi. Kita mengatakan haulai sururiyun, haulai hizbiyun, halaku. Itu boleh. Sebab dalam rangka untuk ingkarul munkar, dalam rangka untuk rudud, bantahan-bantahan kepada mereka supaya muslimin memahami keadaan mereka. Ada ya juz. Atau sebuah wilayah, sebuah negara, sebuah daerah. sebuah wilayah, sebuah tempat dikuasai oleh pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum. Maka kita bisa menyebut tempat tadi dengan tempat-tempat yang menyimpang diperbolehkan. Barakallahu fikum. Seakan kita mengatakan bahwasanya negara Iran adalah daulah Rafidhiyah. Teman-teman, kita mengatakan negara Iran negaranya orang-orang Syiah Rafidhah. Haula'i halka. Mereka orang-orang yang binasa dikatakan menyimpang. Ada ya juz. Diperbolehkan dalam bab ingkarul mungkar. Saya paham ya? Ingat bihaqin, harus dengan hak. Jangan merekayasa, jangan berdusta atas nama orang lain. Hak. Dan memang Iran negaranya orang Syiah. Sebagaimana Oman di Masket, dengan ibu kotanya di Masket, itu negaranya Khawarij, Ibadiyah. Wah, saya dipahami. Nanti mendapatkan sebuah desa. Desa itu ternyata desanya LDII. Ada pak? Apa enggak ada? Jawabannya banyak. Kok cuma ada banyak? Nah, dikasih flang LDII, flang 300 meter. Sangat begitu. Baik. Sebuah kampung ternyata, satu desa itu semuanya orang-orang LDII. Kita mengatakan hadhihi qaryah LDII. Ini desanya orang LDII. Hati-hati dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Ada ya juz. Itu termasuk bab ingkarul mungkar. Saya dipahami insyaAllah ya. Ini yang harus dipahami baik-baik. Sehingga yang dilarang dalam riwayat ini, qanati na'azakumullah, sekali lagi, kalau dia tersibukkan menyebutkan keaiban-keaiban orang lain dan dia menyebutkannya dalam rangka ujub, dalam rangka bangga diri, merasa dirinya yang terbaik di antara yang lain dan merendahkan orang lain, melecehkan orang lain dengan tanpa hak. Ini yang disebutkan dalam hadis, fahuwa ahlakuhum, maka dia adalah orang yang paling binasa. Adapun kalau dalam rangka ingkarul munkar atau dalam rangka untuk bayanul waqi', menjelaskan kondisi real yang ada pada mereka, dalam rangka rahmah kasih sayang kepada mereka, atau dalam rangka tahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin atas penyimpangan-penyimpangan kemungkaran yang ada pada mereka, fahadha jaiz, itu perkara yang boleh. Ini anda harus pahami baik-baik. Baik, sebab hadis ini qul inna a'udzubikumullah dijadikan dalil oleh mereka untuk tidak membicarakan siapapun dan apapun. Tidak membicarakan apapun dan siapapun. Yang mau ngisi taklim pengajian di tempat ini silahkan, di masjid ini silahkan, tapi dengan syarat tidak boleh membicarakan masalah khilafiyah. Itu bahasa mereka. Jangan membicarakan masalah khilafiyah. Artinya tidak boleh ada ingkarul mungkar terkait dengan orang tertentu, kelompok tertentu, pemahaman tertentu, tidak boleh. Sebab akan menimbulkan perpecahan. Jadi gimana? Ya tenang-tenang saja. Ketika ada yang berbuat demikian, dibawakan riwayat ini. Siapa yang mengatakan halakan nas, orang-orang itu binasa, fahuwa ahlakuhum, dia yang paling binasa dari mereka. Ya, pemahaman yang batil, barakallahu fikum. Pemahaman yang berupaya untuk menghilangkan prinsip ingkarul munkar, menghilangkan prinsip al-bara'ah, berlepas diri dari kemungkaran dan ahlul munkar. Sehingga jelas ini semua tadi disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Jadi paham insyaAllah ya. Sehingga ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Ada wahai hadis yang berikutnya atau bab yang berikutnya. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab la yaqul lil munafiqi sayyid. Bab tidak boleh mengucapkan untuk seorang munafik dengan kalimat sayyid. Yani tidak boleh kamu kasih gelar sayyid untuk seorang munafik. Yang namanya sayyid itu ialah al-mustahiqqu lis-su'dud. Seseorang yang berhak mendapatkan su'dud. As-su'dud al-asbab al-aliyah, al-manazil al-aliyah, sebab-sebab yang mulia, kedudukan yang sangat tinggi, seorang tokoh, seorang sayyid. Itu pujian. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tegas membawakan hukum dalam bab ini. Kalau yang tadi umum, bab ucapan seseorang halakan nas, tanpa menyebut hukumnya apa, dikarenakan ada perincian, ada yang boleh, ada yang tidak. Sekarang ini langsung menyebutkan hukum dalam bab. Bab tidak boleh mengatakan untuk seorang munafik dengan lafaz sayyid. Tidak boleh. Tegas. Sebab hukumnya cuma satu, yaitu haram. Tidak ada hukum boleh. Ketika antum mendapati seorang munafik dari kalangan munafikin fulan bin fulan, maka hukumnya haram kamu muliakan dia dengan gelar kehormatan sayyid fulan bin fulan. Adalah ya, Jus. Kita baca riwayatnya, nanti kita perjelas insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali ibn Abdullah. Wa Ali ibn Abdullah al-Madini. Dikenal dengan Ali ibn al-Madini rahimahullah, salah seorang imam ahli hadis pada masanya. قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي bapaknya adalah Hisham, namanya Hisham bin Sanbar, dikenal dengan Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastawai. An Qatadah, dari Qatadah bin Di'ama As-Sadusi. An Abdullah bin Buraidah, an abihi, dari bapaknya, yaitu Buraidah, namanya Buraidah ibnul Hasib, sahabiyun jalil, sahabat Rasul yang mulia, Buraidah ibnul Hasib radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la taqulu lil munafiqi sayyid. Kalian jangan mengucapkan untuk seorang munafik dengan kalimat sayyid. Fa innahu iyyaku sayyidakum. Sebab dia munafik ini, kalau dia sayyid kalian, pemimpin kalian, tokoh kalian, faqad askhattum rabbakum azza wa jal. Maka sungguh kalian telah membuat murka Rabb kalian Allah azza wa jal. Ini sahih dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Kalian jangan mengucapkan untuk seorang munafik dengan kata-kata sayyid. Sebab kalau dia sayyid kalian, tokoh kalian, berarti kalian telah membuat murka Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau dia ternyata tokoh kalian, berarti kamu semua ini munafik. Nah begitu. Munafikin memilih tokoh dari semisalnya, ya munafik juga. Kalau tokohnya kamu seorang munafik, kamunya semuanya munafik, membuat Allah murka dengan munafiknya kalian. Wahagalah. Kalau kalian mukmin bukan seorang munafik, berarti kalian memuliakan seseorang yang semestinya direndahkan, dihinakan dalam Islam. Seorang munafik direndahkan. Kalau kamu mukmin, tidak mungkin kamu memuliakan orang yang rendah dalam Islam dengan kata-kata sayyid. Hadza wadih. Dari sini qul inna a'udzubikumullah, ada faedah penting. Yang pertama yang disebutkan tadi, tidak diperbolehkan menggelari seorang munafik dengan kata-kata sayyid. juga diambil dari riwayat ini larangan memberi gelar kepada kaum munafikin dengan gelar-gelar lain yang mengandung unsur pemuliaan, gelar-gelar kehormatan. Barakallahu fikum. Kalau bahasanya orang-orang Indonesia, orang-orang timur dipanggil Gus. Mana ya? Gus itu gelar kehormatan apa gelar penghinaan? Hah? Kehormatan. Gus, gitu ya. Artinya bagus. Gus ya sama, maknanya sayyid. Sayyid. Tidak boleh bagi Anda untuk memberi gelar semacam itu kepada seorang munafik. Rasul munafik, kamu katakan Gus fulan. Adalah ya Gus. Hukumnya haram sebagaimana riwayat ini. Atau gelar-gelar yang lain yang mengandung unsur penghormatan. Seorang munafik, orang yang menyimpang, kamu katakan syekh. Kamu katakan al-mukarram, yang mulia. Kamu katakan al-muhtaram, yang terhormat. Atau katakan ad-da'i al-kabir, da'i besar. Apalagi ya, hah? Al-mujaddid, suara pembaharu. Apalagi ya, Pak? Hah? Oh iya, Habib. Masya Allah, saya ilik deh. Habib fulan. Al-muhim, gelar-gelar kehormatan. Itu hukumnya, apa hukumnya haram. Termasuk dalam riwayat ini. Jadi paham insyaAllah ya? Ada wawah. Fadah yang ketiga, ikhwan fillah azzakumullah. Siapa munafik itu di zaman sekarang ini? Kalau di zamannya Rasulullah SAW, jelas. Pada masa beliau hanya ada tiga. Imma kafir, Yahudi, Nasrani, musyrik. Wa imma mu'min, yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya SAW, para sahabat. Wa imma munafik. Jelas ketahuan. Iki Yahudi bukan, Nasrani bukan, ahli kitab bukan, Majusi ya bukan, musyrik ya bukan, mukmin juga tidak. Namanya apa? Ada munafik. Itu para masa lalu gampang. Adapun di zaman sekarang ini, ikhwanatina azakumullah, dijelaskan oleh para ulama kita, munafiqun fi hadhihi al-azminah, orang-orang munafik di zaman kita sekarang ini ialah ahlul bid'ah. Dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka munafikun. Barakallahu fikum. Yang lebih jelas lagi ialah az-zanadiqah, orang-orang zindiq. Atau yang disebut oleh para ulama al-malahidah, orang-orang yang mulhid. Ini munafikin. Barakallahu fikum. Bahasa umumnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, seorang ahli bid'ah, seseorang yang menyimpang, hadza munafik. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala warah, juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan para ulama yang lain berkarya ma'ruf di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Al-munafiqun fi hadha zaman ashabul ahwa'i wal bid'ah bi syadda anwa'iha. Munafiqin di zaman sekarang ini adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan ragam jenis bid'ahnya. Ar-Rafidah munafiqun, Al-Khawarij munafiqun, begitu pula ashabul ahwa'i wal bid'ah seluruhnya munafiqun. Yang namanya munafik, ada munafik i'tiqadi yang membuat mereka kafir dari agama ini, murtad dari agama ini. Ada munafik amali yang tidak mengeluarkan mereka dari agama ini. Wa hakadha ashabul ahwa'i wal bid'ah, ada ahlul bid'ah yang telah kafir, murtad dari agamanya. Ada pula ashabul ahwa'i wal bid'ah yang belum kafir. Nah, dari situ ikhwanatina azakumullah, penerapan riwayat ini ditujukan kepada semua tokoh-tokoh bid'ah. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk menggelari tokoh-tokoh bid'ah dengan sebutan-sebutan yang mulia. Sayyid Fulan, Sayyid Alan adalah Yajus. Haram hukumnya kamu menggelari tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Rafidhah dengan sebutan Sayyid. Kalau di Yaman ada pergerakan Rafidhah yang dikafirkan oleh para ulama, gerakan Houthiyah. Houthi. Tokohnya sekarang ialah Abdul Malik Al-Houthi. Dikafirkan oleh para ulama. Rafidhah ekstrim. Maka jelas haram hukumnya ketika kita menyebut nama dia, disebut dengan gelar kehormatan As-Sayyid Abdul Malik Al-Houthi. Itu hukumnya haram. Paham tuh? Dikarenakan Al-Houthi hadha Rafidhi, Wal-Rafidhah kufar. Maka tidak boleh bagi antum untuk menggelarinya dengan kata-kata Sayyid, baik orang yang masih hidup atau yang telah mati. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang namanya Sayyid. Gimana lagi ya, Pak? Eh? Contoh? Hah? Bukan, ada orang namanya Sayyid. Seperti Sayyid Qutb. Dia punya saudaranya Muhammad Qutb. Yang ini Sayyid Qutb. Memang dia namanya Sayyid, mau apa lagi? Hah? Ada orang namanya Sayyid Sabir. Gitu ya? Namanya dia gimana lagi? Tetapi kalau itu merupakan gelar, hukumnya haram. Antum gelari seorang tokoh takfiri Sayyid Qutb, digelari Mujaddid Sayyid Qutb, pembaharu Sayyid Qutb, hukumnya haram. Dikatakan sama Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, na'am huwa mujaddid, lakinnahu mujaddidud dalal. Iya, emang dia seorang mujaddid, seorang pembaharu, tapi pembaharu kesesatan. Sebagai faedah sampingan gitu ya kan. Tidak ada satu fitnah pun yang ada di zaman kita sekarang ini, melainkan rata-rata sumbernya itu dari pemahaman Sayyid Qutb. Ya Rasulullah. Adanya pergerakan-pergerakan terorisme di zaman sekarang ini dengan berbagai macam namanya, Majelis Mujahidin Indonesia dulu diganti Jamaah Ansar Tauhid, sekarang diganti Jamaatul Jihad, Jamaah Hijrah, Jamaah Takfir, atau di luar sana dengan nama Jabhatul Inqad atau Jabhatul Nusrah, atau menggunakan nama Daulah Islamiyah, atau menggunakan nama Daesh, Daulah Irak Syam, dan semisalnya, yang semua punya pemahaman khawarij, punya pemahaman takfir, itu ujung-ujungnya ialah pemahaman Sayyid Qutb. Rujukan mereka yang paling utama tafsir fi dhilalil Qur'an, karya Sayyid Qutb. Barakallahu. Wahakadha pergerakan Ikhwanul Muslimin yang dibangun atau yang dibuat oleh Hasan al-Banna. Pada mereka juga ada pemahaman tasawuf. Bukan semata-mata tasawuf yang biasa, tapi sufi ekstrim. Namanya Hasafiyah. Pada mereka ada kuburiyah, pendewa kuburan. Itu ujung-ujungnya juga pemahaman Hasan al-Banna, pemahaman Sayyid Qutb. Bahkan Sayyid Qutb punya pemahaman wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Para pelaku gerakan-gerakan reaksioner, pemberontakan-pemberontakan, kudeta-kudeta dan segala macamnya, barakallahu fikum. Dakwah lewat parlemen-parlemen, dakwah lewat parpol dan segala macamnya, itu semuanya ujung-ujungnya kalau kita lihat pemahaman Sayyid Qutb, Harakah Qutbiyah, Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Moderat ini dipangku oleh ikhwan muslimin yang sekarang PKS. Kalau yang ekstrim, Jamaatul Jihad, Jamaah Al-Qaidah dan segala macamnya itu. Semuanya satu ujung-ujungnya Al-Qutbiyah, para pendewa Said Qutb. Allahul musta'an. Saya dikasih kiriman WhatsApp screenshot gambar seorang prajurit Daesh Daulah Irak Syam dengan pakaian militer, pakai imamah, senapan di samping, lagi baca sebuah kitab. Dipikir buku apa itu? Lihat sampulnya, ternyata kitab Fi Dhilalil Quran karya Said Qutb. Fallahul musta'an. Belum lama tadi pagi saya baca kitab Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Di bagian firis ada pembahasan terkait dengan Said Qutb. Juga saya baca buku beliau Adz-Dzari'ah ila Bayani Maqasid Kitab Asy-Syari'ah Al-Ajuri. Pas pembahasan masalah khawarij. Di sini masalah Said Qutb. Di buku itu beliau mengatakan bahwasanya fitnatu hadzal rajul khatirah. Fitnahnya laki-laki satu ini, Said Qutb, sangat mengerikan. Bahkan dikatakan asyaddu fitnatan fi hadzal 'asr. Fitnah yang paling mengerikan, yang paling keras di zaman sekarang ini, fitnah dia. Munculnya berbagai macam pemahaman-pemahaman yang mengerikan, semua sumbernya satu. Dia ini yang menumbuh suburkan pemahaman khawarij, yang menumbuh suburkan pemahaman rafidah, menumbuh suburkan pemahaman sufiyah, wihdul wujud, dan yang lain-lainnya. Fallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Maka hukumnya haram kamu gelari dia dengan gelar-gelar mentereng, gelar-gelar yang memuliakan dia. Kalau orang-orang sururiin awal menjulukinya dengan seorang adib, sastrawan terkemuka, dijuluki sebagai seorang mujahid, sosok mujahid, apa bahasanya Evan? Pejuang. Wah, ada. Itu semuanya perkara yang diharamkan dalam agama, ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan ma'ruf dia dengan kesesatannya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang dimuliakan dalam Islam. Itu contoh. Bisa pula antum sebutkan contoh-contoh yang lain dari tokoh-tokoh bid'ah yang ma'rufin dengan penyimpangan-penyimpangannya. Barakallahu fiik. Gitu ya. Nah, hadza wadah. La taqulu lil munafiqi sayyid. Kamu jangan mengucapkan untuk seorang munafik dengan kata-kata sayyid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hah, ada yang mau tanya kan? Fadhal. Dia menyebutkan misalnya kan masalah anak sendiri dalam rangka takut dulu agar anak bisa ada dialog atau masuk kepada pembahasan yang dalam berhubungan dengan WA itu, saya juga menyebut sayanya dia dengan panggilan Syekh gitu kan, tapi niatnya takut dulu itu salah pembahasan karena kan begitu mereka ketika menyebut beberapa masyayikh kita dengan panggilan Syekh. Ketika kita nanti memanggil saya dia dengan panggilan Tejuri, nanti dia tambah kira adab gitu. Dari dulu juga mengkolil adab. Sejak dulu juga begitu mereka. Tidak pernah menyebut yang lain dengan sebutan-sebutan yang mulia. Ayo, itu hadadiyun. Barakallah. Ya, kalau ngadepi mereka ya harus sedikit tegas. Dia sudah bukan lagi orang yang baru yang dilembutkan hatinya. Sudah jadi batu. Batu ya diperkol biar pecah batunya itu. Enggak dilus-lus gitu supaya batunya dilembek jadi kue apem gitu. Enggak ya. Lah. Nah, mereka semuanya betul-betul menutup telinga, menutup mata, tidak pernah mau mendengarkan sedikit pun dari yang lain. Barakallahu. Bahkan sampai sekarang ini yang di luar negeri sana, Sekte Haddadiyah sampai pada tingkat punya pemahaman kayak Khawarij, mengkafirkan Ahlus Sunnah. Selama ini kan dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit batik, hizbi, batik, terus begitu zikirnya itu ya. Hah? Sekarang udah lebih kencang lagi. Kafir. Sehingga sekarang sudah naik kelas dalam penyimpangannya itu. Sehingga dijuluki oleh sebagai masyayikh Al-Haddadiyah Al-Khawarij. Jadi termasuk di Khawarij dan sekarang ini Al-Haddadiyah. Sebagian Sekte Haddadiyah demikian. Allahul Musta'an. Sehingga ya tidak bisa lembek-lembek dikit, tapi harus tegas. Afan, ana kesini mau kepingin belajar sama antum ilmu-ilmu herbal apa-apa. Alafumikum, sama yang lain saja. Cik mending ada kata-kata alafumikum. Allahul Musta'an. Saya mau tanya, apakah orang bunuh diri seperti tusuk tubuh sendiri, gantung diri dan lain-lain sampai mati, apakah orang seperti di atas masuk neraka dan kekal di dalamnya, Ustaz? Tidak. Bunuh diri itu termasuk dosa besar, bukan hal yang mengkafirkan dia. Maka dia mati dalam keadaan mengerjakan dosa besar. Prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau tidak, maka dia dimasukkan dalam neraka untuk membersihkan dosanya. Ketika sudah bersih, maka ahlu tauhid, orang yang belum kafir, dia masih punya tauhid, ujungnya nanti akan dilepaskan, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Cuma dia masuk neraka terlebih dahulu. Jangan mengatakan tidak apa-apa wis, kan juga ujungnya surga. Kok merasa bangga masuk neraka itu? Kalau neraka kayak masuk penjara Nusa Kambangan, ya, karena masalah. Nah, di sana enak-enak aja dia, cuma diasingkan begitu aja. Dan ini neraka yang Allah Musta'an, tidak bisa dibayangkan bagaimana ngerinya azab. Nauzubillah min dzalik. Kalau Gus Dur gimana Ustaz? Iya. Jangan bilang Gus, enggak cocok dikatakan sebagai Gus. Tapi dikenal orang banyak dengan nama ini, berarti disebutkan di ta'rif. Penyebutannya bukan karena untuk memuliakan dia, tapi dikarenakan orang kenalnya Gus Dur. Kalau kamu katakan Abdurrahman Wahid, siapa ya? Ya orang tahu sih, cuman kurang familiar dengannya dia. Kalau Gus Dur langsung paham. Kedemikian keadaannya lah, Mas. Bukan dalam rangka memuliakan, tapi dalam rangka untuk ta'rif. Dikarenakan dia dikenal dengan nama seperti itu. Barakallahu. Larangan meludah ke arah kiblat itu umum segala kondisi atau hanya pada saat salat saja? Baik, sehingga ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika sedang salat. Di sini para ulama sepakat tidak diperbolehkan meludah ke arah kiblat ketika sedang salat. Tetapi insyaallah ya, dengan larangan yang sangat tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yabsuqanna hadakum idza qama hadakum yusalli fala yabsuqanna qibla wajhi fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibla wajhi. Keadaan yang kedua ketika di luar sholat, di luar sholat dan juga di luar masjid. Kalau masjid atau musala tidak boleh ada kotoran padanya, maka hukumnya haram meludah di masjid. Dibahaskan di luar masjid, di luar sholat. Apakah meludah ke arah kiblat juga dilarang? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwasanya larangan tersebut khusus di dalam sholat, sehingga kalau di luar sholat, di luar masjid tidak ada masalah. Ada yang berpendapat larangannya umum, baik dalam sholat atau di luar sholat, dikarenakan ada riwayat yang lain yang lafadznya itu lebih umum, sehingga mereka mengatakan di luar tidak diperbolehkan, lebih haram lagi hukumnya ketika sedang sholat. Qaulan masyhuran inda ahli ilm, dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Una barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Selamatnya untuk mimbab al-ihtiyat, untuk kehati-hatian, barakallahu fikum, diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak meludah ke arah kiblat, cari arah yang lain, barakallahu fikum. Itu lebih menyelamatkan kita, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Belum ada? Ya saya sudah jam sekian. Yang lain ada lagi yang mau tanya kan? Ah. Panggilan bos. Untuk? Ya bos di sini nggak ada orang kafir. Bos itu sesungguhnya kedudukan dalam sebuah pekerjaan. Itu bukan seperti yang kita bahas sekarang. Nah gitu ya, ada kepala bagian, ada karyawan bawahan. Ya, gimana lagi, bos? Gitu ya, bos. Gitu. Hah? Ada kita panggil Pak, Pak Fulan. Nah, bos itu nggak masuk dalam pembahasan sekarang ini. Masih paham ya? Tapi kalau ditambahi dengan gelar-gelar yang menunjukkan pemuliaan, maka nggak diperbolehkan untuk orang-orang munafik. Barakallahu. Sering di antara kita kadang sebenarnya bermaksud berdua tapi enggak betul-betul memanggil di antara kita dengan panggilan saya gitu. Kalau saya, padahal kan sebenarnya dia ustaz itu kan. Abas, ah, bukan munafik. Cuma itu ke tempatan seperti itu boleh. Labas, yang penting jangan ada unsur izdira bihadhihi lafzah. Jangan ada unsur pelecehan terhadap lafaz ini tadi. Paham ya? Labas. Mas saya juga begitu biasa sama kita orang. Para mas saya yang sini sini ya sama kita orang. Wallah ya Syekh sama. Allah ya Syekh Fulan. Ya Syekh. Ada seriusnya, ada juga kuyonya. Biasa. Ya. Di majelis duduk, sudah disiapkan makan siang atau makan malam. Sudah. Ya Allah ya Masyaikh. Tahal. Ini para ustaz yang ada di situ. Ya Allah ya Masyaikh, ya Allah. Bayangan kita orang, kita masih belum jadi syekh. Masih seorang talibul ilm, kan gitu ya? Perkara yang biasa. Tadi paham ya? Itu sama-sama berilmu, kan? Seperti itu lah, kan? Ya tadi kurang lebih. Tadi selama tidak ada unsur pelecehan terhadap lafaz tadi. Teman, nah, bahas insya Allah. Nah, insya Allah. Ada. Kok tuh menjadi lama begini adanya? Masalah azan Jumat. Ada kan yang pakai dua azan. Nah, yang mana tanyakan yang mana yang sunnah, apa yang pertama, apa yang kedua? Terus seandainya satu di umum kita, umpama seperti itu, apa kita juga seperti disunahkan berdoa setelahnya walaupun itu azan yang tidak disyariatkan. Terkait dengan bab ini, para ulama kita ada ikhtilaf. Apakah di zaman sekarang cukup dengan satu adzan atau dengan dua adzan? Perkara ma'ruf sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mengatakan adzan kedua atau dua adzan pada perkara Jumat dikatakan sebagai perkara bid'ah. Ada sebagian kecil yang mengatakan demikian, tapi diingkari para ulama yang. Sebab itu sunnahnya Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai perkara bid'ah. Kalau sesuai dengan petunjuk Rasul alaihissalatu wassalam, ya satu kali adzan. Dan tindakan Utsman bin Affan ketika itu radhiyallahu anhu, ketika masyarakat semakin banyak, semakin luas, tidak terdengar suara adzan, sehingga dibikin adzan di tempat mereka ramai untuk memberitahu bahwasanya telah dekat waktu adzan Jumat. Dan sekarang ini sudah terwakil dengan adanya mikrofon dan segala macamnya. Sehingga kalau kita pribadi, Allah alim sebab, yang lebih kita amalkan satu kali adzan pada waktu. Tapi ketika ada yang mengamalkan dua kali, tidak kita ingkari. Ya, di Saudi itu dua kali mesti. Saya faham insyaAllah. Ya, kalau kita ya membaca atau menjawab adzan pada masing-masingnya dengan keumuman hadis. Idza sami'tum nidaa faqulu kama yaqulul muadzin. Kalau kamu mendengarkan suara azan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan seorang azan. Wallahu a'lam. Sebab naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.